السماء ذات البروج. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan hadis ini merupakan prinsip dasar dalam masalah akhlak, adab tingkah laku dalam pergaulan, termasuk dasarnya atau prinsip dasarnya wahul asl adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang bukan urusannya, la ya'nihi, tidak penting baginya, yang bukan urusannya, tidak ada keperluan padanya, la fid dunyawiyah wala dinniyah, tidak ada kepentingannya dalam masalah keduniaan, tidak ada kepentingannya dalam masalah agama. Maka seorang muslim yang baik islamnya, tentunya dia akan meninggalkan perbuatan yang seperti itu. Dengan kata lain, sia-sia, tidak bermanfaat. Kalau tidak ada faedahnya, la dunyawiyah wala diniyah, dianjurkan, diperintahkan untuk tinggalkan. Kalau seorang itu keislamannya baik, keimanannya baik, maka dia akan meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kalau perbuatan yang sia-sia diperintahkan untuk ditinggalkan, apalagi perbuatan yang dosa. Ngobrol kosong, ini sia-sia. Apalagi ngobrolnya membicarakan gosip, ini akhwat khususnya, membicarakan tentang kejelekan suaminya masing-masing, suami saya begini, suami saya begitu, atau menceritakan kejelekan orang lain, si fulanah begini, katanya fulanah begitu, benar pak? Ini juga termasuk perbuatan yang bukan hanya lagu, bukan hanya sia-sia, tapi sudah sampai kepada dosa, yaitu ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, walaupun kenyataannya memang begitu, tetap tidak boleh dibicarakan.